الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari silsilah atau rangkaian di dalam pembahasan fikih mengenai hukum sembelihan kurban. Pada pekan sebelumnya kita telah membahas definisi al-udhiyah, kemudian disyariatkannya di dalam Islam, kemudian pembahasan hukum dari sembelihan kurban, dan juga telah kita sebutkan syarat-syarat sahnya hewan kurban yang dibenarkan dari sisi Al-Quran dan dari sisi As-Sunnah. Adapun dalam kajian kali ini insyaallah taala kita akan menyebutkan dua permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Permasalahan yang pertama, waktu yang terakhir diperbolehkannya kita menyembelih kurban. Kalau awal waktu sudah kita bahas, yaitu setelah salat Id. Kapan kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Yaitu setelah salat Id. Apakah diwajibkan untuk mendengarkan khutbah? Mendengarkan khutbah enggak wajib. Jadi barang siapa yang setelah salat Id bersama imam, kemudian dia keluar dan langsung menyembelih hewan kurbannya, maka sah. Dan imam mungkin dalam keadaan berkhutbah. Hewan sembelihannya adalah sah. Jadi waktu yang pertama kali kita dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu selepas salat Idul Adha bersama imam. Ini awal waktu. Kemudian kapan akhir waktu kita masih diberikan tenggang di dalam syariat Islam untuk menyembelih hewan kurban? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 4 mazhab. Kapan terakhir kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Ada 4 mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhabnya Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri. Apa kata mereka? Batas akhir dan waktu kita menyembelih itu cuma 1 hari saja. Enggak lebih, enggak kurang. Yaitu pada hari Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Hari itu saja. Sampai terbenamnya matahari maghrib di hari Idul Adha, maka selesai waktu kita untuk menyembelih. Dan hari tersebut dikenal dengan istilah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Adapun hari setelahnya, hari-hari tasyrik, masih terjadi perbedaan. Ini mazhab yang pertama. Kapan diakhiri? Matahari terbenam pada hari Idul Adha. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua yaitu mazhabnya Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, mereka berpendapat bahwasanya masa kita menyembelih hewan kurban itu 3 hari. Enggak lebih, enggak kurang. Masanya 3 hari. Hari yang pertama yaitu hari Id ditambah 2 hari setelahnya. Yaitu 11 dan 12. Jadi cuma 3 hari. Mereka mengambil dari atharnya Ibnu Umar dan atharnya Anas ibn Malik. Ini mazhab yang kedua. Adapun mazhab yang ketiga, yaitu mazhab yang paling rajih, mazhab yang benar, bahwasanya masa kita menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari. Bukan sehari, bukan 3 hari. Akan tetapi 4 hari. Yang pertama hari Id, kemudian sisanya hari-hari tasyrik sebanyak 3 hari. Mulai tanggal 10, 11, 12, kapan terakhirnya? Ketika terbenamnya matahari di hari yang ke-13. Dan ini merupakan mazhab yang rajih. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i. Yang lebih dominan di negeri kita Indonesia. Ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu pula ini merupakan mazhabnya Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian dari kalangan para ulama al-mutaakhirin, ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Ibn Al-Qayyim, yang mengatakan bahwasannya masa menyembelih 4 hari. Enggak lebih, enggak kurang. Dan pada ulama di zaman kita, ini merupakan tarjihnya Syekh Ibn Baz, kemudian Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dan kemudian tarjihnya muhaddith dari negeri Yaman, yaitu Al-Allama Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Dalilnya hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nusaybah Al-Hudzali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, yaitu hari di mana kita makan, di mana kita minum, dan di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, dan berzikir. Dan hari tasyrik adalah 3 hari ditambah dengan hari Id, 4 hari. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu wa arda, dan disahihkan hadis tersebut oleh Al-Allamah Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Al-Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu mina manhar, kullu mina manhar. Semua daerah yang ada di Mina itu tempat penyembelihan. Daerah Mina adalah tempat penyembelihan, sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kullu ayami tasyrik dhabhun, dan semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Mina adalah tempat menyembelih, dan hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hari tasyrik 11, 12, dan 13. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Di sana ada lagi pendapat yang lebih luas, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm. Dan kita sudah sebutkan beberapa hari atau kemarin, Ibnu Hazm ini di dalam beberapa perkara fikih selalu membuat pendapat yang kontroversi. Dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya, di antaranya di dalam perkara ini. Apa kata Ibnu Hazm? Waktu menyembelih hewan kurban itu mulai Idul Adha sampai akhir bulan Dzulhijjah. Berapa hari ya? 20 hari. Kebanyakan. Mulai Idul Adha kata beliau sampai akhir bulan Dzulhijjah. Pendapatnya beliau pendapat yang selalu kontroversi. 20 hari menyembelih kurban. Ini bagi beliau. Ketika ditanya, punya hadis, punya dalil. Dalilnya beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi, al-adha ila hilalil muharram liman arada an yastani bidzalik. Idul Adha ini terus berjalan sampai hilal Muharram. Sampai nampak kepada kita bulan Muharram, berarti sampai akhir Dzulhijjah bagi orang-orang yang terlambat menyembelih. Jadi yang terlambat menyembelih kata Ibnu Hazm bebas sampai akhir Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapat yang batil dan hadis di atas adalah hadis yang amat sangat lemah. Hadis yang amat sangat lemah, bahkan didhaifkan oleh Imam Al-Albani di dalam dua kitabnya, Dhaif Al-Jami' dan Silsilah Al-Ahadith Al-Dhaifah. Jadi pendapat yang rajih, masa penyembelihan hewan kurban ada 4 hari. Ikhwani hafizakumullah, dari permasalahan yang pertama ini mengenai masa penyembelihan kambing, hewan kurban, sapi ataupun unta, kita bisa mengambil 3 faedah. Dari permasalahan yang pertama ini, kita bisa ambil 3 faedah mengenai masa penyembelihan. Yang pertama, bahwasanya yang menyembelih sebelum sholatnya imam, maka sembelihannya enggak sah. Yang menyembelih sebelum sembelihannya imam, maka sembelihannya tidak sah. Dan yang menyembelih sebelum sholat subuh, maka lebih parah. Sebelum sholat id tidak sah. Sebelum sholat subuh apalagi. Begitu pula setelah hari tasyrik kalau ingin menyembelih pun juga tidak sah. Sebelum tidak sah, setelahnya juga tidak sah. Hanya 4 hari ini saja kita diperbolehkan untuk menyembelih. Faedah yang pertama ini kecuali orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Menyembelih setelah hari tasyrik enggak sah kecuali orang-orang yang punya uzur syar'i. Apa di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti'. Kita ambil contoh. Akhuna Shadiq pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau membeli kambing, domba. Masya Allah, dombanya sempurna, gemuk, penampilannya bagus, fisiknya. Dia bawa ke rumah Akhuna Shadiq, kemudian diikat, dikasih tanda, ditulis huruf sad, punya Shadiq. Dikasih huruf sad, dikasih makan kambingnya. Hari ke-10, waktunya salat id. Setelah pulang dari salat, masuk ke pekarangan, kambingnya ini apa? Hilang. Lepas dari ikatannya. Dicari kanan, kiri, depan, belakang, tetangga, enggak ada satu pun yang tahu. Kambingnya hilang. Shadiq pasrah. Lepas hari tasyrik pada tanggal ke-14 atau tanggal ke-15, balik kambingnya. Tahu-tahu balik. Mungkin beliau pelayanannya luar biasa kepada kambing tersebut. Akhirnya kambingnya pun balik. Ketika balik, apa yang dia perbuat? Maka harus disembelih dan mendapatkan ganjaran apa? Al-udhiyah. Walaupun lepas dari tanggalnya. Karena kenapa? Punya udzur syar'i. Hilang dan balik setelah 4 hari. Maka dia kembali disembelih dan mendapatkan udhiyahnya sah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Anggap Akhuna Baban beliau punya kelebihan uang. Akhuna Baban punya kelebihan uang dan beliau orang yang amat sangat sibuk. Kemudian Akhuna Baban memberikan kepada saya Ya akhi Abdul Hakam, ini uang untuk membeli kambing. Tolong dibelikan, disembelih. Diwakilkan kepada saya. Beliau sibuk. Saya terima uang tersebut. Saya belikan kambing pada tanggal 9 Dzulhijjah. Saya taruh di kandangnya tetangga sebelah. Pada hari Idul Adha, ditambah dengan 3 hari tasyrik berikutnya, saya pun juga sibuk dengan urusan penyembelihan kambing-kambing yang lain. Kemudian saya lupa, kambingnya Baban ada di kandang tetangga sebelah. Saya ingatnya kapan? 5 hari, bahkan 1 minggu setelahnya. Bahwasanya itu adalah hewan kurban yang diniatkan Baban untuk udhiyah, yang harus disembelih di 4 hari yang sudah ditentukan dalam syariat. Saya lupa dan ingatnya 5 hari setelah itu. Maka apa yang harus kami lakukan? Menyembelih ketika kita ingat. Dan ini dikiaskan dengan kondisi seseorang yang lupa sholat atau tertidur. Apa yang dia perbuat? Harus menjalankan sholat ketika dia ingat. Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau yang lupa, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya. Ini faedah yang pertama. Boleh selepas itu kecuali bagi orang-orang yang memiliki udzur syar'i. Kemudian faedah yang kedua, hukum menyembelih di malam hari. Boleh atau enggak boleh? Apakah boleh menyembelih di malam hari? Malam hari-hari tasyrik. Pada hari Id malamnya. Malam ke-12, malam ke-13, apakah boleh kita menyembelih di malam hari? Jawabannya apa para hadirin? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya apa? Boleh menyembelih kita di malam hari. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama, kecuali Imam Malik. Imam Malik berpendapat la yajuz, tidak boleh menyembelih udhiyah, hewan kurban, di malam hari. Ini mazhab beliau. Oleh sebab itu beberapa negara yang dominan mazhabnya Imam Malik seperti Jazair, Maghrib al-Arabi, Maroko, Tunisia. Ini dominan mazhab Malik. Di sana mereka tidak menyembelih hewan kurban di malam hari. Menyembelihnya kapan? Di waktu duha. Karena udhiyah diambil dari kata-kata duha. Di waktu siang hari atau sore hari. Malam hari mereka tidak menyembelih. Dan ini merupakan pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang rajih bolehnya. Karena Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari dibolehkannya menyembelih. Katanya al-imam al-Syinqiti, al-ayyam yashmal bidhalika al-layali. Yang dimaksud dengan hari, itu masuk di dalamnya siang dan malam. Maka hari-hari tasyrik, hari Id, itu masuk di dalamnya siang dan malam. Maka boleh siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Tentunya yang lebih afdal di waktu duha. Tentunya yang paling afdal di waktu duha. Kemudian ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari permasalahan yang pertama. Faedah yang terakhir. Yustahabbul mubadarah ila dhabhil udhiyati ba'da dukhuli waktiha. Disunnahkan bagi kita untuk bersegera di dalam menyembelih hewan kurban kalau sudah masuk waktunya. Maksudnya di sini berlomba-lomba dalam kebaikan. Lebih cepat, lebih baik. Kata para ulama, wa kullu yawm afdal bima yali. Hari pertama lebih afdal daripada hari-hari setelahnya. Hari pertama lebih baik daripada hari kedua. Hari kedua lebih baik daripada hari ketiga. Hari ketiga lebih baik daripada akhir hari-hari tasyrik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan ini pun juga mengikuti sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda' bihi yawmana hadza nusalli, thumma narji' fa nanhar." Pada hari ini, yaitu pada hari Id, yang pertama kali kami lakukan adalah salat, kemudian kita kembali ke rumah dan menyembelih. "Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana." Maka barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia telah mengikuti sunnahnya kami. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam selepas salat Id, beliau balik ke rumahnya, menyembelih hewan kurban beliau. Barang siapa yang melakukan itu, maka telah melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini tiga faedah dari permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ikhwani hafizakumullah, fima yasna' bil udhiyah, bagaimana pembagian hewan kurban, kepada siapa dibagikan hewan kurban setelah kita sembelih, dikasihkan ke siapa hewan ini? Syariat Islam memerintahkan kepada kita, bagi orang yang menyembelih untuk dimakan daging tersebut, kemudian disedekahkan dan diberikan hadiah kepada orang lain. Dimakan, hadiah, dan sedekah. Dimakan, hadiah, dan sedekah. Dalilnya dua dari Al-Quran, dua ayat dari Al-Quran, dan dua hadis dari As-Sunnah. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْيَائِسَ الْفَقِيرِ. Fakulu minha, makan darinya dan berikan kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang fakir. Makan dan berikan kepada para fuqara. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dalam surat yang sama ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Makan dan berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan para pengemis. Ayat 28, makan dan kasihkan kepada orang-orang yang sengsara dan para fukara. Ayat yang ke 36, berikan, makan dan berikan kepada orang-orang pengemis dan orang-orang yang sudah minta-minta. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, fakulu wa at'imu waddakhiru. Makan berikan makanan kepada orang lain dan simpan. Makan berikan kepada orang lain dan simpan. Ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan, simpan dan sedekahkan. Hadis Muslim riwayat Aisyah, makan, simpan dan sedekahkan. Ini pendalilan disyariatkannya kita untuk membagi hewan sembelihan kepada golongan-golongan tersebut. Permasalahan ini kita ambil pula 3 faedah. Dari permasalahan ini kita ambil 3 faedah. Faedah yang pertama, kam miqdaruha? Berapa ukurannya? Berikan kepada para fuqara, para pengemis, yang disimpan, yang dimakan. Faedah yang pertama, berapa ukurannya? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, mazhab Al-Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad. Ja'alaha athlatha, mazhabnya Imam Ahmad menjadikan 1/3. Semuanya dibagi 3. Dimakan 1/3, disedekahkan 1/3, dan dihadiahkan kepada sanak famili, keluarga, bahkan orang-orang kaya sekalipun. 1/3. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yut'im ahla baitihi ats-tsuluts." Kasih makan keluargamu dari daging itu 1/3. "Wa yut'im fuqara'a al-jirana bits-tsuluts." Kasih tetangga-tetanggamu 1/3. "Wa tasaddaq 'ala as-su'al bits-tsuluts." Dan sedekahkan kepada para pengemis 1/3. Ini hadis Ibnu Abbas. Makan 1/3, hadiah 1/3, sedekah 1/3. Akan tetapi hadis tersebut hadis yang amat sangat lemah. Hadisun dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i, ja'alaha nisfain, dibagi 2. Kalau enggak makan, makan separuh, sedekah separuh. Dibagi 2. Dalilnya apa? Ayat di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dan kasihkan orang-orang miskin. Itu saja. Imam Syafi'i berpendapat, separuh dibagi 2. Untuk makan separuh, dan untuk sedekah separuh. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin. Di dalam kitabnya Asyarhul Mumti', ini tarjih beliau, separuh-separuh. Yang ketiga pendapatnya Abu Hanifah, yatasaddaq akthar mimma ya'kul, disedekahkan lebih besar daripada yang dimakan. Yang paling banyak apa? Sedekahnya, kata beliau. Dan pendapat yang keempat, pendapat yang rajih, laisa fihi tahdid, enggak ada batasan, para hadirin. Enggak ada batasan. Enggak ada batasan, dan bagi yang ingin memberikan kepada sanak keluarga familinya, apalagi punya anak yang sudah berumah tangga sendiri, terlebih lagi keluarga yang tidak mampu, ini mendapatkan ajar dan ganjaran yang lebih besar. Jadi tidak ada batasan. Bisa dimakan separuh, disedekahkan separuh. Bagus. Dimakan semua, enggak ada masalah. Dimakan semua enggak ada masalah. Akan tetapi tidak mendapatkan fadilah apa? Sedekah. Tidak mendapatkan fadilah sedekah. Dan Idul Adha ini merupakan syiar Islam supaya kaum muslimin, orang-orang fakir juga ikut merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hewan-hewan ternak. Jadi tidak ada batasan. Yang mau separuh-separuh, yang mau 1/3, 1/3, 1/3, maka monggo silahkan. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, la yajuz bai'ul udhiyati syai'an minha. Tidak boleh kita menjual hewan daging yang telah disembelih. Bagi orang yang menyembelih, setelah disembelih kemudian ingin dijual, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. baik itu dagingnya atau kulitnya atau tulangnya sekalipun, kikilnya, kepalanya, sama sekali enggak boleh dijual. Apapun itu, setelah disembelih, bagi orang yang menyembelih sama sekali tidak boleh menjualnya. Karena kenapa? Ini udhiyah, sembelihan yang dia tujukan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh diperjualbelikan. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Mayoritas para ulama, mereka berpendapat tidak diperbolehkan untuk menjual daging yang sudah dia sembelih. Begitu pula la yajuz i'ta' al-jazar. Tidak diperbolehkan juga kita memberikan daging kepada para penjagal mukabil ujrah, yang dijadikan sebagai pengganti untuk upahnya. Ini tidak diperbolehkan. Dikasih daging atau dikasih kulitnya kepada para penjagal, yang mana ini sebagai pengganti daripada kerja dia, capeknya dia. Ini enggak boleh. Karena ini juga sama artinya dengan menjual. Fi makna al-bai', ini sama artinya dengan menjual. Kalau mau dikasihkan kepada para penjagal, monggo dikasihkan dan diberikan juga upahnya sesuai dengan kesepakatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Aku pernah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri di atas sembelihan unta beliau. Nabi sallallahu menyembelih unta dan Ali bin Abi Talib kemudian mengontrol. Ali bin Abi Talib berdiri di atas sembelihan unta Nabi alaihi salatu wasallam. Fa uqassim luhumaha wa juludaha 'ala al-masakin. Kata Ali, dari unta tersebut aku bagi-bagi dagingnya dan kulitnya kepada para fuqara. Aku bagikan kepada orang-orang miskin. Wala u'ti fi jazzaratiha syai'an minha. Dan aku tidak memberikan dari hal-hal tersebut, maksudnya daging, kulit, gaje ataupun tulang dan lain sebagainya, kepada para penjagal. Sesuatu apapun darinya tidak diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada mereka, para penjagal. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi kita untuk memberikan kepada penjagal naam yang dilihat dari sisi pengganti dari upah dia. Nah, apabila fuqara wal masakin menerima daging kambing tersebut kemudian ingin dijual, apa hukumnya? Boleh. Ini sudah beda sekarang hukumnya. Kalau tadi bagi orang yang menyembelih, enggak boleh dijual. Tapi kalau sudah dibagikan kepada Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, diberikan kepada para fuqara, kemudian para fuqara tadi dia merasa lebih baik aku jual atau aku berikan kepada orang lain, fuqara yang lain, atau dia simpan, dia makan, bebas. Falahu tasarruf fi dzalik. Dia boleh bertindak apapun, sudah menjadi haknya. Bagi yang menerima daging tersebut dari para fuqara boleh menjual, kecuali satu keadaan. Dia tidak boleh menjual. Fuqara wal masakin boleh menjual kecuali dalam satu keadaan. Apa itu ya ikhwan? Siapa yang bisa menjawab? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, ghaira annahu la yabi' liman tasaddalaku liman tasaddaqa lahu wa uhdiya bih. Dia ini fakir yang sudah diberikan daging, tidak diperbolehkan untuk menjualnya kembali kepada penyembelih. Dikasih daging, dia terima, terus dia bilang, aku ingin mentahnya sajalah. Pengen apa? Uangnya. Maka tidak boleh. Dia bebas menjual ke siapapun. Tapi jangan sampai dia jual kembali kepada orang yang menyembelih. Maksudnya menyembelih di sini adalah orang yang punya kurban, bukan orang yang mewakili, orang yang punya kurban. Nah, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang terakhir sebelum kita tutup karena sempitnya waktu, sisa 6 menit. Faedah yang terakhir, yang ketiga, kita ini tinggal di kota apa? Denpasar. Kita hidup di Bali. Tetangga kita dari kalangan kafir, musyrik. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasara. Orang-orang kufar musyrikun. Apakah boleh kita memberikan sembelihan daging kepada mereka? Apa jawabannya? Naam. Ahsanta ya Ahmad, barakallahu fik. Hukumnya boleh kita memberikan hewan kurban kepada mereka, orang-orang musyrikun, orang-orang kufar, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Hah? Tidak juga. Boleh dikasih hadiah bagi mereka. An la yakuna harbiyan. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, diperbolehkan kita memberikan sembelihan kurban kepada orang-orang kafir, kecuali orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin di kancah peperangan. Kafir apa? Harbi. Dan kita saat ini enggak ada perang. Kondisi kita saat ini enggak ada perang, enggak ada kafir harbi. Saat ini tidak ada kafir harbi. Dalilnya dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yanhaakumullah 'anil ladzina la yuqatilunakum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agamamu. Maksudnya di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kamu dari negeri-negerinya. Yang tidak mengeluarkan kamu dari negeri-negerimu. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga fatwa Syekh bin Baz di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibn Baz, beliau berkata, al-kafir alladhi laisa bainana wa bainahu harbun. Kafir yang tidak ada antara kita dengan mereka peperangan. Yu'ta minal udhiyati was sadaqah. Boleh diberikan kepada mereka sembelihan kurban dan sedekah. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Begitu pula fatwa dari Lajnah Ad-Da'imah, Dewan Komite Fatwa di Saudi Arabia. Mereka mengeluarkan fatwa, yajuz an-nut'im min al-udhiyati al-kafir al-mu'ahad wal-asir wal-faqrihi wal-jiwarihi wal qarabatihi waliman ta'allafa qulubuhum. Kata fatwa Lajnah Da'imah, boleh memberikan sembelihan hewan kurban kepada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini orang kafir yang datang ke negeri kita dengan perjanjian. Zaman sekarang mungkin visa. Masuk visa, maka enggak boleh dia apa-apakan. Orang kafir yang masuk dengan menggunakan visa dari negeri kita, maka enggak boleh diganggu mereka. Kata Lajnah Da'imah, boleh memberikan hewan sembelihan kepada kafir mu'ahad. Kemudian orang-orang yang dipenjara, atau orang-orang kafir yang mereka fakir miskin, atau orang-orang kafir dari sisi kekeluargaan, mungkin iparnya musyrik, mungkin mertuanya laki-laki, perempuan, atau pamannya dalam keadaan kafir, musyrik, boleh diambilkan dari udhiyah. Dan bagi orang-orang yang ingin menjinakkan hati-hati mereka. Kemudian Lajnah Da'imah menyebutkan ayat di atas dan menyebutkan athar bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan uang kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq untuk disalurkan kepada ibunya. Dan ibunya Asma pada saat itu musyrikah, seorang musyrik. Diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam uang untuk disedekahkan kepada ibunya Asma fi waqtil hudnah, pada saat gencatan senjata pada saat itu. Ini dari Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula athar dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn As, dan kita akhir ini, memiliki seorang tetangga Yahudi. Dan pada suatu ketika Abdullah ibn Amr ibn As diberikan satu hewan kurban. Sampai ke rumah melihat hewan kurban sembelihan, Abdullah ibn Amr ibn As berkata kepada keluarganya, "Uhditum li jarina al-Yahudi?" Apakah engkau, istriku, sudah memberikan hadiah kepada tetangga kami Yahudi? Sampai dua kali ditanya istrinya oleh Abdullah ibn Amr ibn As. Karena kata beliau, aku dahulu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Jibril selalu memberikan aku wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku akan menganggap bahwasanya tetangga akan mendapatkan jatah warisan dari tetangganya. Karena kenapa? Saking banyaknya wasiat Jibril kepada seorang hamba untuk menghormati dan berbuat baik kepada tetangganya. Ikhwani hafizakumullah. Kemudian sebelum kita akhiri, kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa hukumnya ketika kita sudah membeli hewan kurban, kemudian setelah itu timbul cacat setelah kita beli? Maka jawaban diantara para ulama, kalau kita sudah membeli kambing dalam keadaan sehat, kemudian satu hari atau beberapa saat sebelum disembelih muncul sebuah cacat, pincang atau terbelah kakinya atau tangannya, maka hukum sembelihannya adalah sah. Karena kenapa? Ketika dia membeli diniatkan untuk hewan sembelihan, dia beli dalam keadaan selamat. Ila huna walhamdulillah.